daftar gerbeni keempat loro nengati kesel karo kowe apa kudu larane bagus patin nanti koyo ngene. Terus kita sapu ini jadi aja cari cinta juga. Rasa akhirah kena aku pengen ngepisah. Aku latuan, aku tak segmenat. Aku tutoran, aku tutoran hatiku. Raka ruang Resko seng suci saikin net. Rambut kibal yang dibawa semuanya, selamat siang Teyo. Rambut kibal semuanya. Bukan.